sake mapenzi tu nimepaga wangu ya kila mara ananifanya silali na muwaza yeye tu anaiweka roho yangu juu ana ototo tu sema uzuri ananipaga asali mina ilamba tu na penzi letu ni kama suna na ulizi kama suma hata akinuna bado napendeza mchumba mkimuona ananichuna usinione huruma chamtuliwa na mtu kutu yake chuma basi mwambie ninampenda sawa sawa Na penzi letu ni kama